Kalau ekspedisi kirim barang nggak sampai ke rumah, padahal di awal sepakat kirim sampai rumah, apakah juga termasuk menipu atau riba, Ustadz? Nah, ini termasuk apa? Tidak menunaikan janji, tidak menunaikan kesepakatan. Nah, dan itu tentunya melanggar apa yang disabdakan Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu berada di atas syarat perjanjian yang mereka ikat. Ini termasuk ingkar janji, termasuk sifat munafik. Wallahu a'lam.